tiba di hari yang merapu. Dalam hitam wajahku, dalam luka jiwaku, menangis berharap putih segala salahku. Di bumi yang tak lelah, di rasaku yang gundah, kau hadir tenangkan air mata yang resah. Engkau di